فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Bagaimana dengan tempat ibadah lain, gereja yang dirubah menjadi masjid? Apakah termasuk tempat yang wajib dijauhi untuk sholat? Jawabannya beda ya dengan apa namanya gereja. Gereja itu asalnya tempat ibadah. Iya. Tempat ibadah yang dilakukan untuk ibadah orang-orang Nasara. Iya. Jadi kalau dia dirubah menjadi gereja, apa dirubah menjadi masjid, itu telah ada pembahasannya di masa Umar ibn Khattab. Sebagian sahabat ketika menaklukkan sebagian wilayah, mereka sholat di gereja. Nah, itu dibahas oleh Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Ahkam Ahli Dhimma. Dan ini sering terjadi sekarang ya di negeri-negeri kafir. Kaum muslimin kalau ingin bikin masjid kan susah izinnya. Ya paling minimnya mereka lihat gereja yang sudah tidak berfungsi lagi, mereka beli, terus dirubah menjadi apa? Berubah menjadi masjid. Iya.